yang terakhir aku terima. Berdebar rasa di dalam badan, namun aku coba jua membuka surat darimu, tapi yang aku terima sampulnya kosong belaka. Apakah ini suatu pertanda engkau dan aku akan dipisahkan? Tak pernah aku bayangkan nasib cinta yang tak sampai berpisah di penghujung jalan. Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Begitu mudah dirimu melupakan segalanya dengan aku yang kau cinta. Apakah ini suatu pertanda engkau dan aku akan dipisahkan? Tak pernah aku bayangkan nasib cinta